suci Ramadan. Berpuasa menahan lapar, menahan haus, nafsu dan amarah. Sucikan diri, jauhi dosa, bersujud mohon ampunannya. Inilah bulan penuh ibadah, bulan suci Ramadan. Penuh ampunan, bulan suci Ramadan. Berpuasa